Angkat tangan semuanya. Kita beralunan sekarang bersama dengan Zera, Zera, Zera. Gresik Ketan. Yang sebelah sini. Suasana pinggir laut. Ayo bareng. Oh.